Ada sekadar tadi Aisyah bertanya tentang Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Aisyah menjawab bahwa kebiasaan Nabi adalah membantu keluarganya, membantu istrinya, dan jika datang waktu sholat terdengar azan, maka beliau keluar untuk sholat. Beliau keluar untuk mengimami sholat. Beliau sholat sunat di rumah, dan beliau masuk ke masjid langsung mengimami sholat tanpa sholat tahiyatul masjid. Tidak ada riwayat bahwa beliau tahiyatul masjid dulu kemudian mengimami sholat. Ini dalil bahwa sholat tahiyatul masjid tidak disunahkan bagi orang yang mau sholat tertentu. Tahiyatul masjid disunahkan bagi orang yang hanya mau duduk di masjid, ya, seperti sholat Jumat dan datang langsung duduk untuk mendengarkan khutbah, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid dulu. Adapun datang langsung sholat berjamaah misalnya, atau langsung sholat qobliyah subuh misalnya, atau langsung sholat qobliyah zuhur misalnya, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Ini tidak menjadi kebiasaan para sahabat, tahiyatul masjid dulu habis itu qobliyah subuh, tahiyatul masjid dulu habis itu qobliyah zuhur, tidak. Ya, fikul hadis kamal tawadu'ihi sallallahu alaihi wasallam wa birrihi bi ahlihi. Kesempurnaan ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berbuat baik membantu keluarganya istri. Kan kalau orang besar, bos, pejabat, gengsi barangkali di rumah membantu istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Nabi tidak. Nabi tetap melakukan sesuatu yang meringankan beban istri. Yes. Tidak seperti sebagian kita barangkali, ya. Saya sudah cari nafkah, ya. Saya urusan luar, urusan dalam, apa? Yes. Ah, Nabi tidak. Kalau ada waktu, ada kesempatan, membantu. Tetapi ada beberapa riwayat yang dhaif, misalnya beliau pulang malam tidak berani mengetuk pintu, lalu tidur depan pintu sampai pagi. Mungkin enggak ada riwayat ini, terlalu mengadat, ya. Dan tentu ini merendahkan beliau sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, ya. Ya, tentu tidak tercela apabila mengetuk pintu. الأعمال الدنيوية ينبغي ألا تلهي العبد عن الفرح. Urusan-urusan dunia tidak boleh melalaikan seorang hamba dari solat. Sebesar apapun, semahal apapun urusan dunia, rapat proyek puluhan miliar, maka tidak boleh sampai menunda solat. Apalagi meninggalkan sholat, menunda zuhur ditunda jadi jam 2 karena rapat sangat penting, asar ditunda jadi jam 5 karena meeting ini terlalu besar keuntungannya, ini tidak boleh. Adapun urusan-urusan daruri seperti macet, kebakaran, kebanjiran, ini boleh. Sesuatu yang manusia tidak bisa mengatur. Adapun rapat, undangan, resepsi, walimah, ini manusia bisa mengatur, maka tidak boleh menabrak waktu sholat. Ya, harus dihentikan ketika waktu sholat telah tiba. Ya. Adanya syariat jamak

ya. Wallahu a'lam. Ya, sekali lagi pekan depan libur ya. Nah, kemudian ada pengumuman dari Abdullah ini menerima dan menyalurkan hewan kurban seperti biasa. Ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.